Selamat siang Pak Alex. Selamat siang Mbak. Iya, komentarnya apa nih Pak? Kalau ada pelarangan kayak gitu menurut saya lucu Mbak ya. Lucunya bukan kayak pelawak, yang lucu tapinya. Maksud saya begini, yang puasa ya puasa, yang gak puasa kan memang ada umat lain yang gak puasa, yang masih boleh makan, itu pertama. Iya. Artinya kalau memang puasa itu kan juga ada tantangannya. Puasa itu orang harus menahan hawa nafsu, marah. Kalau gak ada tantangannya bukan puasa, itu namanya biasa aja dong. Iya. Terus yang kedua nih, orang-orang yang buat SK begini menurut saya pandangannya picik sekali ya. Orang udah mikirin chip teknologi tinggi dan segala macam, ini mikirin kayak gini-gini aja, bangsanya kapan maju nih? Ya jadi banyak yang kayak begini-begini bikin negara jadi gak maju gitu Mbak. Terus yang berikutnya lagi, ya mesti ini dong, apa namanya, memikirkan orang yang berjualan juga dong. Bagaimana dengan kelangsungan karyawannya, bisnisnya. Dan kalau misalnya pada saat bulan suci, bulan Ramadan, ya saya juga puasa Mbak sebenarnya ya. Jadi saya cuma komentar untuk orang-orang yang menurut saya kok pandangannya picik sekali gitu. Kalau memang kita lagi puasa, kita harusnya berbuat yang baik dong. Kayak misalnya ada sekelompok orang yang ngerusak, kok bulan suci dirusak sama dia sendiri? Teriak-teriak, Allahu Akbar. Saya juga punya Allah sama sama mereka. Ya, tapi kok Allahu Akbar buat ngerusak gitu. Nah ini sama nih, yang begini-begini nih mirip-mirip nih, cuman beda kasus aja nih. Makasih baik. Mbak. Terima kasih Pak Alex, selamat siang. Bapak Robert. Selamat siang. Iya, komentar Anda Pak. Iya sebenarnya ya, bukan hanya umat muslim kan toh yang puasa, sebenarnya ada umat-umat yang lain juga puasa. Bahkan aliran-aliran tertentu juga ada yang puasa, kejawen, bahkan lebih keras kadang-kadang. Bisa berhari-hari gak makan gak minum gitu loh. Tapi ya, nah itu karena udah diniati ya, tidak perlu harus berkor-kor gitu loh. Nah maksud saya di sini sebenarnya, kalaupun perbandingan umat muslim Indonesia di Indonesia 80%, katakanlah 20% yang non-muslim, bagaimana kalau kita gunakan puasa itu untuk mengatasi hal yang mendasar di negeri ini gitu loh. Hal yang mendasar kan korupsi. Bagaimana kalau misalnya yang korupsi itu hanya yang non-muslim aja 20%, 80% muslim puasa korupsi, artinya bisa berapa persen korupsi terkurang selama satu tahun gitu loh. Sebaiknya hal-hal yang mendasar lah kita atasi, ada hal-hal yang bersama harus kita perangi. Korupsi itu menjadi banyak hal yang najis-najis di waktu ini kan, penipuan, perampokan, dan yang lain. Ya baik Pak Robert. Terima kasih. Iya terima kasih Pak Robert atas opini Anda. Pak Sugeng selamat siang. Selamat siang. Iya komentarnya nih Pak. Ini saya pendapat dengan Pak Alex juga ini yang tadi Pak Sugeng. Sebenarnya kita itu negara menerapkan Pancasila ya, ada jadi telah semacam agama. Nah, kalau misalkan kalau di Pancasila harus puasa ikutin, itu aneh sekali itu. Mungkin pikirannya betul, itu sangat sempit sekali itu. Kita perlu, wakil Indonesia itu perlu pikiran yang betul-betul luas dan sportif lah. Gitu. Kalau memang mau puasa itu kan untuk mental, menguji mentalnya. Apakah misalkan ada orang menakar, tidak merasa puasa, oke, saya tahan. Itulah yang untuk ujian itu. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas opini Anda.